Bismillahirrahmanirrahim. Jelas salatu wassalamu ala Rasulillah. Banyak pertanyaan yang masuk. Semoga bisa kita jawab sebagiannya. Ustaz, kalau begitu apakah Raden Hasyim Kartini menurut Ustaz yang menghembuskan emansipasi wanita berpaham liberal? Ya, jawabannya tidak. Raden Hasyim Kartini, ya, beliau berbicara tentang pendidikan. Dia tidak ngajak main tinju bareng, laki-laki main tinju, kemudian perempuan juga main tinju, tidak. Yang diajak emansipasi dalam hal apa? Dalam hal pendidikan. Jadi masalah perempuan punya pendidikan ada di mana? Ini bukan ini, paham liberal, bukan. Buktinya Raden Hasyim Kartini kalau tidak salah juga dia adalah istri keberapa dari suaminya. Ya, istri keberapa dari suaminya. Suaminya berpoligami. Padahal orang-orang liberal paling anti apa? Poligami. Kata mereka kalau laki-laki boleh poligami, perempuan juga dong boleh poligami. Ya, perempuan suaminya 4 gimana kira-kira? Kalau suaminya 4, istrinya cuma 1. Kalau lagi cemburuan bisa bunuh-bunuhan ya suaminya. Jadi enggak benar. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim? Apa yang harus kita lakukan? Karena kebanyakan orang terkecoh dengan pemikiran liberal, pemimpin kafir tidak masalah asal tidak korupsi. Kita mencari pemimpin bukan dunia saja yang kita lihat. Ya, kalau mungkin kita hanya lihat dari sisi dunia, kita akan mengatakan pemimpin siapa saja, apa itu juga nggak jadi masalah, yang penting aman tenteram. Tapi kita juga memikirkan perkara yang sangat penting, yaitu masalah agama kita. Maka pemimpin yang kita harapkan bisa memperhatikan agama kita, kenyamanan beragama kita dan lain-lainnya adalah pemimpin yang Islam tentunya. Ya. Ada penilaian hanya melihat sisi dunia saja. Ini ada kena syubhat liberal. Kena syubhat apa? Liberal. Tadi kita katakan bahwasanya syariat yang paling utama adalah hubungan hamba dengan siapa? Dengan suami. Ya. Seperti itu. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang tasawuf? Ini atau silakan buka bukunya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala yang berjudul Talbis Iblis. Beliau berbicara panjang lebar tentang apa? Tasawuf. Intinya beliau mengkritiki istilah tasawuf zaman sekarang. Karena tasawuf tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau mau diartikan secara bahasa Arab kembali ke mana juga bingung. Apa maksudnya? Kembali kepada sufi. Kalau sufi kembali kepada sufi kain wol. Apakah orang sufi suka pakai kain wol? Kalau mau dikembalikan kepada sufah itu para sahabat yang pernah tinggal di pelataran Masjid Nabawi bagian belakang dengan hidup sangat sederhana, maka harusnya bukan sufi tapi sufi. Intinya secara bahasa dipertanyakan kembali kepada mana. Yang kedua, istilah sufi sekarang kita tanya apa maksudnya tasawuf. Kalau maksudnya tasawuf artinya seorang lebih condong kepada akhirat, dunia hanyalah sementara, dunia hanya tidak diletakkan di hati, hanya di tangannya, maka ini kita setuju. Kita bilang kalau begitu Nabi SAW pun sufi. Para sahabat juga apa? Sufi. Bagaimana lihat Abu Hurairah atau Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Lihat bagaimana akhirat sangat besar di hatinya. Dunia bagi tidak ada masalah. Maka dia infakkan seluruh apa? Hartanya. Dan para sahabat yang lain. Tapi kalau maksudnya sufi, tasawuf adalah tarekat tertentu, punya ritual ibadah tertentu, punya keyakinan tertentu, ini jadi masalah. Maka kita harus cek masing-masing ritual tersebut. Ada tarekat begini, misalnya cara zikirnya sambil loncat loncat sambil lain, ini benar nggak seperti itu? Apa dulu Nabi zikir sambil loncat loncat sambil joget-joget? Enggak. Atau seperti ada yang zikir tadi, la ilaha illallah, kalau illallah harus goyang begini. Nah itu apa Nabi dulu seperti itu? Ya, kalau begitu ya, maksudnya tidak bisa kita vonis secara umum, kita satu persatu. Satu persatu, nah tarekat ini gimana cara ibadahnya? Ya. Seperti setahu saya di Sorong ada namanya Tarekat Halwati, ya. Itu orang Bugis saja. Orang Bugis saja. Masa surga cuma orang Bugis? Jadi anggotanya cuma orang Bugis misalnya. Kita bilang loh, kok bisa begitu? Orang Jawa nggak boleh masuk. Memang surga cuma punya orang Bugis. Terus cara dzikirnya sampai langsung dari ini gitu. Ya ini apa namanya? Jadi tidak bisa kita kurikulum, tapi kita satu persatu. Tarekat macam apa dulu? Lihat. Jadi ingat Islam ini, perlu saya ingatkan kepada antum sekalian. Islam ini semua orang boleh tahu. Dari bangsa manapun boleh tahu. Sumbernya jelas Al-Quran apa? Hadis. Apakah orang, misalnya orang Amerika bisa jadi orang Alim dan beriman boleh. Kenapa? Karena sumbernya ada. Sumbernya ada, silakan. Saya punya teman, alhamdulillah, orang Amerika asli, S3, mengajar juga di Masjid Nabawi. Luar biasa juga. Orang Amerika luar biasa. Ngalah-ngalahin orang Indonesia. S3, ngomong Arab lancar, apalagi ngomong Inggris. Ya, orang Amerika. Tapi kalau ada satu tarekat, cuma kita yang boleh tahu, yang lain tidak boleh tahu. Ini jadi masalah. Nabi itu semua kebaikan ingin dia tunjukkan kepada umatnya. Sampai ada buang air, Rasulullah SAW ajarkan. Ada makan, Rasulullah SAW ajarkan. Masuk WC, keluar WC, Rasulullah SAW ajarkan. Mau tidur, ada tidur, Rasulullah SAW ajarkan. Semua kebaikan. Nah, sekarang ada wirid-wirid bikin sakti, yang lain tidak boleh tahu. Kamu jangan kasih tahu orang Islam. Ini Islam dari mana seperti ini? Ini Islam bahmu apa Islamnya Nabi SAW? Kalau Islamnya Nabi, semua orang boleh tahu. Ya tidak? Memang itu yang boleh masuk surga. Ya, semuanya kan boleh masuk surga. Yang ingin seperti Abu Bakar silakan. Kita enggak mampu, kita tahu cara jadi Abu Bakar, tapi kita enggak bisa. Mau suruh sumbang harta seluruhnya takut kita. Takut miskin. Tapi jalan terbuka. Siapa yang mau jadi Nabi ajarkan cara ibadah, para sahabat ajarkan. Jadi kalau tarekat ternyata masing-masing tarekat punya pemikiran sendiri, punya akidah tersendiri yang tidak lain, yang lain tidak tahu, ini masalah. Masalah karena Islam harusnya semua orang boleh apa? Boleh tahu. Itu seperti kita ngaji akidah Ahlussunnah. Kita bongkar aja, silakan. Kalau kita salah kritik, saya mungkin salah. Kita akan lihat di Al-Quran hadisnya. Kalau ada Al-Quran hadisnya, kita ikut. Tidak ada dalilnya, tidak berani saya. Ente berani berbicara tanpa dalil. Kalau saya salah, mungkin teman-teman salah. Tapi saya berusaha mengikuti dalil. Ya. Kalau saya tahu ternyata dalilnya keliru, saya akan tinggalkan. Saya akan tinggalkan. Saya tidak maksum dan tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana sikap yang harus kita ambil saat ada ustaz yang bertauhid tapi akhlaknya buruk, suka tahrir dan lain-lain? Wah. Ya hati-hati, jangan ikuti apa namanya akhlaknya. Ustaz saya ambil tauhidnya saja, akhlaknya saya tidak ambil. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa, mah ikut-ikutan nanti. Dan kenyataannya banyak apa ikut-ikutan. Ngomongin ini, ngomongin itu, mundur sana, mundur sini, dan pasti yang beredar semuanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Berita-berita yang beredar, banyak kan tuduhan dipaksa-paksakan dan macam-macamnya, tidak benar. Oleh karenanya pasti yang terus bahan masalah. Kalau mentah ada ustaz mulutnya kotor, kerjanya terbitan dari sini, yang dituduh ternyata tidak benar, untuk melihat orang yang tertuduh ternyata baik-baik saja, ya tinggalkan ustaz tersebut. Ini nasihat saya, tinggalkan ustaz tersebut. Ya. Apa yang antum harapkan dari ustaz yang seperti itu? Kalau ternyata antum terikut dengan ustaz tersebut seperti itu, akhirnya mulut antum kotor. Akhirnya akan ikut turun sana turun sini, ikut tahrir sana tahrir sini, melarang orang-orang untuk ngaji sama orang yang soleh. Ini ada orang baik dilarang ngaji sama dia. Hati-hati, nanti tinggal totalan di akhirat banyak dosa, repot. Betapa banyak kalimat satu kalimat yang dimusnahkan orang dari neraka di sana. Jadi. Bagaimana membedakan antara budaya Arab dengan syariat? Gampang contohnya. Syariat, kita lihat. Rasulullah SAW waktu berbicara, Rasulullah SAW berbicara tentang masalah apa? Nah, kalau masalah syariat, contohnya. Adab makan. Apa adab makan? Rasulullah SAW berbicara tentang syariat. Makan. Kul biyamini. Makan dengan tangan kanan. Itu syariat. Wa kul fi ma yalikni. Makan dulu dari yang dekat. Jangan loncat-loncat sini kalau makan. Dari dekat dulu. Ini adab, ini syariat. Bismillah, samillah. Syariat. No pakai sendok, mau pakai sumpit, ini adat. Mau makannya apa namanya nasi, makannya rujak cingur, ini adat. Maka jangan orang bilang sunnahnya kita makan korma, karena Rasulullah SAW dulu bahan pokoknya korma. Tak boleh makan beras, tak sunnah katanya. Tak sunnah makan korma, perut kempes nanti sakit, mencret nanti. Ini adat, jangan sampai orang salah paham bilang makan korma itu apa? Sunnah, tak benar itu. Rasulullah SAW juga makan gandum, ya. Rasulullah makan korma, karena memang itu makan pokok mereka. Memakan kambing. Sampai ada orang, saya pernah ketemu orang sakit jantung. Dia sakit, sudah dilarang sama dokter, jangan makan kambing. Tapi temannya bilang, kamu jangan percaya dokter, sunnah makan kambing. Makan kambing. Kata ini kacau, kata ini orang ngawur ini. Jadi beda antara nyata ada dan nyata syariat. Paham? Syariat ya kanan-kanan, bismillah, itu syariatnya di situ. Makan dengan adab, ya. Mau makan apa, terserah. Itu masalah adab. Contoh jilbab. Jilbab sunnahnya apa? Pakai yang besar, tidak melihatkan lekukan tubuh, tidak transparan. Sudah, selesai. Mau warnanya hitam, itu ada orang Arab. Tidak mesti kita bawa ke sini, ya. Pakai warna hitam terserah, tapi jangan meyakini sunnah itu warna apa? Sunnah itu apa? Berwarna hitam jilbab. Tidak ada sunnahnya. Tidak disebutkan pakai warna hitam. Tidak ada seperti itu. Beda kalau laki-laki disunahkan. Ilbasu min thiyabikum milbir. Katanya kalau Rasulullah pakai baju kalian berwarna apa? Putih. Maka pakai baju warna putih sunnah. Karena Rasulullah menahkan tentang masalah itu. Paham? Tapi kalau wanita pakai baju, terserah mau warna apa enggak jadi masalah. Yang penting syaratnya tadi. Gombrang, tidak menarik perhatian. Di Indonesia, ada orang pakai jilbab. Atas merah, bawah kuning. Enggak jadi masalah. Kita bisa dari sini. Nah beda kalau bajunya merah, kuning, hijau. Itu jadi perhatian. Pelangi, warna pelangi dia pakai, orang semua melirik. Ente pakai baju jilbab bukan untuk dilirik orang. Ya. Tapi kalau dia pakai misalnya seperti di tanah air kita ada di bawah hijau, di atas merah, atas coklat, di bawah biru. Kan biasa di sini, gak jadi masalah. Atau ada renda-renda sedikit, gak jadi masalah. Itu sudah ada kembali kepada masing-masing. Yang penting memenuhi syarat, tidak menarik perhatian. Kemudian tidak ketat. Kemudian seperti itu maksudnya. Ya. Sampai saya kemarin juga ada yang mengingatkan, Ustaz, di sebagian agama, kalau sudah acara kematian, mereka datang pakai baju hitam semuanya. Saya nggak tahu di agama mana. Tapi ya, itu juga jadi tarik perhatian kita, karena ini masalah tradisi ya. Maka, maksud saya tidak meyakini, yang tadi kita meyakini baju hitam itu apa? Bagi wanita hukumnya apa? Sunnah tidak. Nah, orang Arab, kalau dia, orang Arab Saudi, kemudian pakai baju merah hijau, itu benar-benar baju syuhrah. Karena semua orang pun, ya, orang Saudi pakai baju kayak gitu. Karena Saudi biasanya apa? Hitam. Nah kalau ada orang di antara Saudi lagi kumpul-kumpul, dia pakai baju setengah warna hitam, semuanya orang lihat. Maka ini tidak boleh, tapi karena adatnya di sana pakai warna apa? Hitam. Paham ya? Ini adat berbeda. Contohnya. Anda mau nanya tentang salah satu syubhat liberal soal ikhlas beribadah yang menggunakan ayat dalam surat Al-Mudathir ayat 6 bahwasanya beribadah harus mengharapkan pada Allah bukan karena pahala atau surga. Apa ayat Mudathir ayat 6? Ya ayuhal Mudathir kum fa'andir warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuka fahjur wa la tamnun tastakbir. Itu kan wa li rabbika fasbir. Maksudnya apa? Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi katanya tidak boleh. Ini kaitannya bukan dengan ibadah. Coba kita lihat tafsirnya Ibnu Katsir. Wala tamnun tastakbir, ini bukan kaitan dengan ibadah ya, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. wala tamlun 'ala an-nasi bima afdaita ilaihim minan ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah fatatakathar bitilkal minnah wa tarulakal fadl 'alaihim bi ihsanikal minnah. Maknanya yaitu, janganlah engkau memberi pemberian kepada orang-orang yang kau berikan kepada mereka, lantas engkau ya menyebut-nyebut nikmat-nikmat tersebut dan kau merasa dirimu apa namanya memiliki kemuliaan di atas mereka. Tetapi berbuatlah baik kepada manusia sesuai dengan yang memungkinkan darimu. Tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah, tapi masalah hubungan seorang dengan muamalah dengan yang lainnya. Yang kalau liberal dan aktif kan terserah dia. Ya. Saya ingin mendapatkan pahala puasa Syawal, tapi mengingat qada puasa Ramadan saya, ada kemungkinan waktunya tidak cukup untuk bisa puasa Syawal. Pertanyaan saya, dapatkah saya melakukan qada puasa Ramadan pada bulan Syawal? Boleh. Jadi pendapat jumhur ulama, ya. Jadi yang paling afdal seorang mengqada dulu Ramadan, baru kemudian puasa Syawal. Ini sepakat para ulama, ini yang paling afdal. Namun apakah boleh seorang berpuasa Syawalan dulu baru mengqada? Maka pendapat yang saya pilih boleh mengqadha dulu Syawalan dulu baru mengqadha, meskipun yang lebih afdal mengqadha dulu baru apa puasa Syawal. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya bahwasanya kewajiban mengqadha adalah kewajiban yang muwaqqaf, bahwasanya waktunya lapang sampai bulan apa Syaban, maka tidak harus seorang mengqadha sebelumnya. Kalau ada yang mengatakan ustaz, kita kan harusnya yang wajib dulu baru yang sunnah, iya afdalnya seperti itu. Tapi tidak ada yang mengatakan harus mengqadha di bulan apa Syawal harus selesai. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak bisa mengqadha bulan Ramadan kecuali sampai bulan apa? Syaban. Aisyah mengqadha bulan Ramadan di bulan apa? Syaban. Waktu sudah mendekati tahun berikutnya. Dan sulit kita pergambarkan sekelas Aisyah tidak puasa Syawal. Yang jelas dia insyaallah puasa Syawal, tapi mengqadha Ramadan kita waktunya panjang alhamdulillah dengan bulan Syaban. Dan yang penting juga inti daripada puasa Syawal adalah al-hasanatu bi asyrati amsalha, bahwasanya satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Nah, barang siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, maka seakan-akan dia berpuasa 10 bulan karena 1 dikali berapa? 10. Nah, barang siapa yang berpuasa Syawal 6 hari, maka 6 kali 10 sama dengan 60 hari sama dengan 2 bulan. Maka lengkaplah barang siapa yang puasa Ramadan dan 6 Syawal sama seperti puasa 1 tahun. Sama seperti puasa 1 tahun. Nah, barang siapa yang berpuasa Syawal dulu, qadanya belakangan, kemudian dia selesai mengqadha, tetap saja dikatakan dia Ramadan selesai, Syawal juga selesai. Maka apakah mengqadha sebelum atau setelah Syawal, tetap dia mendapatkan pahala 1 dibagi 10 kali lipat sama dengan puasa seperti apa? Tahun. Nah, karena ilahnya kenapa orang berpuasa 6 hari setelah Ramadan seperti puasa Ramadan selama tahun? Karena tadi di antaranya dikalikan 10 kali lipat. Nah, orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti dia berpuasa berapa? 60 hari sama dengan 2 bulan. Nah, meskipun dia mengqadha belakangan, apa jadi masalah? Toh akhirnya dia pun menyelesaikan bulan Ramadan. Kemudian ada pun riwayat yang mengatakan dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan thumma adza'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutkan 6 hari setelah itu, 6 hari bulan Syawal. Jadi mereka mengatakan ada kalimat thumma, berarti harus qadha dulu karena Nabi mengatakan kemudian baru Syawal, ya. Kita bilang ya, orang yang mengqadha pun di belakangan pastinya dikatakan dia selesai bulan puasa Ramadan, ya. Tidak harus dimaknakan bahwa harus selesai dulu. Ya, intinya man shoma Ramadan meskipun dia puasa, meskipun ada hutangnya, tetap dikatakan dia puasa bulan Ramadan. Sekarang seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia boleh dapat dosa terhapus. Nah, wanita yang haid satu minggu itu kena dapat hadis atau tidak? Dapat hadis atau tidak? Dapat, meskipun dia tidak selesai bulan Ramadan. Meskipun kotoknya belakangan, tidak jadi masalah. Nah, terus dalam satu riwayat yang lain, dalam riwayat Ibn Hibban dan juga dalam Sunan Al-Kubra, Ibn Sa'id ya, datang lafal man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dan pakai waw, dan waw ini tidak harus urut. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini hadis diriwayatkan dengan makna summa atau fa atau waw. Jadi tidak bisa kita bawa kepada makna summa saja. Kalau summa harus ada tartib, tapi kalau waw tidak harus apa? Tartib. Wallahu a'lam. Jadi ibu kalau memang tidak mampu menyelesaikan mengqadha ya Syawalan dulu enggak apa-apa. Syawalan dulu kalau selesai di bulan berikutnya kalau mengqadha segera mengqadha. Bagaimana cara membantah orang-orang yang mengatakan syariat dan sunnah Nabi tidak layak diterapkan pada zaman sekarang? Ini tidak benar. Syariat Islam akan berlaku sampai hari kiamat. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Dan Allah tahu bahwa syariat yang terakhir. Maka tidak ada lagi, tidak mungkin dimasukkan lagi sampai hari kiamat. Oleh karena hadis-hadis yang menyebutkan, di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam. Itu pun Nabi Isa menggunakan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ini akan terjadi. Dan alhamdulillah para ulama sudah bikin kaidah-kaidah. Jadi masalah apa saja dibahas dalam Islam. Tidak perlu kita syariat baru. Semuanya sudah dibahas kaidah-kaidah. Masalah ini ada kaidah, masalah ini ada kaidah, masalah ini ada kaidah. Islam itu agama yang memiliki disiplin ilmu hadis ada, disiplin ilmu tafsir ada, disiplin kaidah fikih ada, disiplin misalnya ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi tidak amburadul. Sholat pun ada aturannya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada syaratnya, kan tidak sembarang. Haji pun demikian, ada aturannya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada syaratnya. Tidak boleh sembarang. Ah, yang penting haji, yang penting diterima. Belum tentu nanti kalau melanggar rukunnya tidak diterima hajinya, tidak sah. Ada aturannya. Ustaz mohon nasihatnya bagi seorang pria yang baru berurusan barusan bercerai dengan istrinya. Nah, kasihan. Ya, wala tansalba fadla bainakum. Jadi kalau jangan lupakan kebaikan di antara keduanya sebelumnya. Kalau sudah bercerai, tutupi aib istri, dan istri juga tutup aib apa? Suaminya. Jangan cari-cari kesalahan lagi istrinya, sudah selesai. Jangan dendam berlanjut. Ya, cari lihat kondisi yang baik. Kalau baru cari bercerai, kalau ternyata istrinya mengalami perubahan, apa namanya, bisa untuk rujuk kembali, tidak salah untuk apa rujuk kembali. Karena melihat apa kemaslahatan anak-anak, anak-anak butuh perhatian, terutama dari ibunya sendiri. Jadi kalau memang ternyata kondisi tidak memungkinkan lagi, tidak mungkin lagi untuk kembali lagi dan macam-macamnya, ya dia berusaha berdoa kepada Allah untuk jadikan pasangan yang lebih baik. Dan istri pun demikian, berdoa kepada Allah supaya diberikan pasangan yang lebih baik. Bisa jadi dua tidak cocok secara kawin nanti dapat masing-masing bahagia dan kebahagiaannya diri sendiri. Ini terjadi. Orang tidak cocok kemudian nikah dengan orang lain itu masing-masing bahagia. Dan yang terakhir saya jelaskan bahwasanya puasa antara rusyidan bahwa kayak berlaku. Jadi kau menjadi sesuatu namun tidak baik bagimu. Jadi orang bersungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala musibah apa yang menimpa dia. Jadi di baliknya ada banyak hikmah yang tidak dia ketahui. Tapi jangan putus asa, ya. Bukan berarti saya tidak mau kawin lagi. Ya, kawin lagi tidak ada masalah. Ini cerai, mendapat istri yang soleha, minta lagi. Ya. Bukan berarti kemudian jagal hidup ini, ya. Itu dalam lagu-lagu lain. Ya. Tapi apa namanya? Ini kali ini tidak jadi masalah. Cari kehidupan baru, cari kebahagiaan baru. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang punya pemahaman liberal? Apakah kita mendebatnya atau membiarkan dan mendoakan saja? Kayaknya itu aja. Membiarkan dan mendoakan saja. Kalau langsung debat capek, dia paling ketawa-ketawa saja dia pendek. Kita ini orang bahlul, ini orang salafi, ini memang bahlul. Masa 1400 tahun lalu dibawa ke tahun sekarang? Ya, ini tahu lah sifat-sifat mereka susah. Ini mau ngobrol gimana? Ini nanti doain aja, kecuali nanti mungkin ustaz punya kemampuan, kita akan dialog. Kalau ya, enggak usah. Apakah sholat duha dihitung terhitung sholat sebelum duha? Tidak. Sholat qobliyah itu tidak dikerjakan kecuali setelah masuk waktu sholat. Itu waktu start sholat qobliyah. Makanya sholat salam sholat qobliyah subuh setelah azan subuh. Ustaz, saya ingin sholat qobliya sebelum azan. Itu namanya bukan sholat qobliya, namanya sholat witir. Kalau sholat qobliya itu setelah azan subuh. Jadi sholat duha itu bukan sholat qobliya. Ustaz, anak punya teman yang ingin menikah lagi. Masya Allah, dia peduli sama temannya. Dia mampu dari sisi harta dan fisik. Tapi istrinya tidak ikhlas. Istrinya tidak ikhlas kalau dia mau nikah lagi. Istrinya minta agar dia dikembalikan ke orang tuanya. Teman ini ngotot mau nikah lagi. Sehingga keluarganya, permasalahannya, tangannya sering ribut. Nasihat apa yang bisa saya sampaikan kepada keluarga ini? Wallahu a'lam, saya juga bingung. Ya, semoga keluarga bahagia. Cuma sampaikan aja bahwasanya poligami itu bukan untuk menghasilkan kebahagiaan yang sudah ada, tapi menambah kebahagiaan. Tidak ada di hasilnya apa yang anak-anak tidak ada di rumah-rumah yang begitulah. Gimana caranya dan melayani istri kalau ingin poligami, gimana caranya bertahap kalau tidak berhasil sekarang coba bulan depan coba lagi, tidak berhasil tahun depan coba lagi. Kalau gagal terus ya sudah, jadi. Jadi maksud saya jangan asal tembak atau ngobos akhirnya yang sudah ada hancur ya. Gimana seperti itu? Apa kata dunia? Apa kata orang-orang? Itu orang jenggotan rumah-rumahnya hancur. Gimana? Pikirannya poligami saja istrinya dicerai. Maksudnya gimana? Ya. Ya intinya memang susah sih. Ya intinya bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighfar. Ustaz, tolong kalau memberi tausiah jangan terlalu cepat-cepat dan terburu-buru. Ini lagu lama. Saya sering bersyukur ya, mohon maaf. Ini kesalahan dari saya, bukan dari penelitian. Banyak yang sering berdoa ke Ustaz. Lalu saat yang ini kita gak bisa nyatat. Nanti konsentrasi aja dengar. Mau catat ambil YouTube nanti tulis ulang. Karena saya kadang kalau ngomong lambat, lepas ini ya. Saya ingin selesaikan satu materi supaya saya lanjutkan sebelumnya. Kalau saya lambat-lambat hilang nanti. Setelah saya pengajian dulu, tadi ada yang lupa saya sampaikan. Itu sering seperti itu. Makanya saya ingin segera keluar. Biar enggak lupa. Masing-masing orang beda-beda. Biasanya saya bisa lambat kalau ada catatan, saya lihat-lihat, saya hitungkan poin-poin tidak kelepasan. Tapi kalau begini, nggak pakai catatan ini takut kelepasan, takut lewat ada apa ya, lewat. Mohon maaf. Ustaz, saya pernah dicaci oleh seorang yang menganggap kita seorang Indonesia kebetulan beragama Islam. Jadi janganlah bergaya seperti Arab, seperti pakaian Arab, serta banyak kesian lain yang sangat menyakitkan. Ya sabar. Kan cuma dicaci saja, tidak dipukulin. Ya apa? Dia bilang, sebagian orang sekarang Islam sok gaya berpakaian Amerika. Kan lebih menyedihkan. Islam tapi gayanya apa? Gaya. Orang sekarang suka gaya Arab, apa salahnya? Orang ini gayanya gaya Amerika, dia gaya Perancis, gaya Arab. Orang bot yang boleh kayak gini, gaya orang gila, gaya orang sinting juga enggak ada yang betul. Ini orang pakai pakaian Islami, ya. Apa masalahnya? Ya kecuali kalau ente kemudian pakai sorban itu, pakai sorban kemudian pakai tongkat, ya itu ngapain seperti itu? Saya pernah ketemu orang di Masjid Nabawi, dia pakai tongkat. Ya kita lagi nikah dia jaga pakai tongkat. Saya bilang, kenapa pakai tongkat? Masih muda. Saya kira sudah tua kan? Sunnah Nabi Musa. Nabi Musa ada keperluan membala kambing dan macam-macam. Masih muda pakai tongkat, ini orang tua. Ya tadi meyakini itu apa? Sunnah pakai tongkat. Mana banyak Rasulullah juga pakai sorban. Seperti sorban, sorban juga bukan apa? Bukan sunnah itu kebetulan ada orang Arab. Artinya di zaman dahulu orang kafir, orang muslim juga pakai apa? Sorban. Itu bukan maksudnya bukan sesuatu yang Islami ya. Sama di zaman Nabi juga Rasulullah pakai ridak. Ridak itu apa? Kayak pakaian ihram, atas bawah. Coba kalau orang yang mengatakan ini kan sunnah, ya kamu pakai ridak pergi kantor, kan pakai ridak pakai apa? Pengajaran begitu ini. Bukan sunnah, sunnahnya dia pakai pakaian di tempat tempat apa di lingkungan setempat karena memenuhi apa namanya syariat ya, tidak menampakkan aurat dan yang lain. Kalau ada orang suka pakai pakaian misalnya pakai jubah, sekarang pakai jubah sudah bukan perkara yang aneh. Ustaz-ustaz yang muncul di televisi saja pakai apa? Pakai jubah. Sudah itu sudah pakaian apa namanya? Islam sudah jadi pakaian apa? Islam. Kiai-kiai NU juga dulu pakai jubah. Ya sudah. Mereka pulang dari haji, mereka pakai apa? Jubah. Sudah jadi pakaian Islam. Mereka senang dengan pakaian Arab. Bukan sesuatu yang aneh lagi. Ya, enggak jadi masalah. Mohon alam besok. Demikian para hadirin dan hadirat yang hormati Subhanahu wa taala, mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab karena kekurangan ilmu dan juga keterbatasan waktu. Semoga bisa dijawab oleh kesempatan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.